Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini pertemuan perdana kita dari kitab Rumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kitab ini adalah salah satu dari rujukan kitab Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab yang berbicara tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh para salaf. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyusun buku ini tentunya secara global, dan kita menggunakan perincian dari sebagaimana yang biasanya, yaitu perincian atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sehingga apa yang kita baca, kita simak dari penjelasan Ibnu Qudamah akan semakin mengena, akan semakin dipahami, akan semakin mudah dicerna dan untuk diyakini dan diamalkan. Oleh karena itu kita pilih syarahnya, yaitu syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita buka halaman 18 perdana dari mukadimah Ibnu Qudamah maupun mukadimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sama semua halamannya? Sama? Baik. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Alamatu Muwafaquddin Muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh al-Alamah Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad. Jadi kalau ditanya siapa nama Imam Ibn Qudamah, beliau namanya adalah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Maka Qudamah bukan nama bapak beliau, tetapi nama kakek beliau. Ini biasa para ulama demikian. Sebagaimana Ibn Taymiyah, Taymiyah adalah nama kakek-kakek beliau yang kesekian. Demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal adalah nama kakek beliau. Nama bapak beliau adalah Muhammad. Ahmad bin Hanbal. Demikian pula dengan Ibn Qudamah, nama beliau adalah Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja baca syarahnya tanpa berpanjang lebar dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Apa? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Edward Sembiring, teman kalau Edward Sembiring dibaca Edward. Awal alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Amma ba'du, wa hadhihi al-aqidatu al-musammatu bi lum'atul i'tiqadi al-hadi ila sabilir rasyadi, wa mu'allifuha huwa al-imamu Abu Muhammadin Abdullahi ibnu Ahmada ibnu Muhammadin ibn Qudamah al-Hanbali min kibari syuyukhil mazhabil Hanbali walahu muallafatun fi al-fiqhi wal-usuli wa ghairiha. Lahu minal muallafatun lahu minal muallifatin muallafati. Perhatikan, muallif isim fa'il, muallaf isim maf'ul. Yang di sini yang diinginkan apa? Isim maf'ul. Beliau memiliki muallaf, muallafat. Nah, jamak dari muallaf, muallafat, berbagai karya tulis. Nah, terus lahu minal muallafati fil fiqhi umdatul fiqhi mukhtasarun summa al muqna'u muqni'u wa huwa akbaru minal umdati wa absatu summal kafi wa huwa awsa'u minal muqni'i summa al-mubni wa huwa al-kitabu al-mashhuru al-maus al-mawsu'atu al-azimatu fil fiqhi ishtamala ala kasirin min fiqhi salafi wal mazahibi al-arba'ati bi adillatiha summa yurajjihu al-qawla ar-rajiha fil ghoribi fi hadal kitabi alladhi soro marji'an min maraji'il fiqhi al-islami walahu hasbuk. Nah, terus lanjut di sini Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu fil usuli. Walahu fil usuli. Rawdatun nadir wa jannatin wa junnah. Wa jannatul manadiri. Walahu. Ini mengenai Rawdah, ada yang membacanya Jannatul Manadir dengan Junnatul Manadir. Tapi dahulu guru kami ketika mempelajari buku ini menyebutkan dengan Junnatul Manadir. Ya, terus walahu ghairu dzalika minal mu'allafati fil wa'dhi wa fi sa'iril fununi al-'ilmiyyati fa huwa imamun jalilun. Wa min mu'allafatihi fil aqidati hadhihi risalatu lumatul i'tiqadi al-hadi ila sabilir rasyadi faqad ihtamma al-ulama'u rahmahumullahu wa minhum hadha al-imamu fi tawdihil aqidati as-sahihati wa nafya ma aliqa biha minash shubahi wa tashkikati lihajatin nasi ila dhalika khususan ba'dama dhaharat al-firaqu awwalatu bi'aqadiha wa shubuhatiha ihtaja al-ulama'u ila an yubayyinu al-aqidata as-sahihata wa an yaruddu ala man khalafaha wa hadha min qadimiz zamani wal ulama'i wal ulama'u muhtammuna bi amri al-aqidati fa'allafu fiha al-mu'allafat munasalim mansub bil kasrah mu'allafati fa'allafu fiha al-mu'allafati al-kathirata na'am kathirata minal mutaqaddimina wa minal mutaakhirina tahta asma'in mukhtalifatin. Nah, asma'in. Barakallahu. Pak Anwar bacanya udah lumayan bagus ya, Pak. Kalau di lingkungan TNI ada yang belajar tentang sorok enggak? Jangan-jangan di TNI hanya Pak Anwar doang nih yang bisa baca kitab. Bacanya udah dalam lumatul itiqad, durus nawakidul Islam. Bahas-bahas togut lagi. Ya, barakallahu fikum. Ini saya lihat ada muka-muka baru ini. Ya, pegang kitabnya enggak? Enggak punya. Ya Allah. Ini udah ada kitabnya? Udah siap ini baru tempur. Atau ada kitab enggak? Belum ada. Ya Allah. Berapa orang yang belum ada kitabnya? Dua aja, itu aja. Oh ini juga, ini yang tiga yang baru. Siapa namanya antum? Ahmad. belum ada kitab. Cari kitabnya ya. Memang setahu saya juga lagi kosong di mana-mana. Ada yang kayak gimana? Coba lihat. Oh, cetakan Mesir ya. Berapa ini? 20.000. Oh, bukan. Oh iya nih. Berapa? 100. Masya Allah. 100 dapat berapa? Masya Allah. Itu ada tuh dia. Coba tanya ke dia beli di mana itu. Beli di mana antum? Oh, coba cari itu tanya beliau ya, yang kitabnya kehabisan. Ya, kita mulai tadi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, setelah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, amma ba'du fa hadhil aqidatu al musammatu bi lumatil i'tiqad. Akidah ini adalah akidah, buku akidah yang dinamakan dengan lum'ah. Nanti akan dijelaskan apa itu pengertian dari lum'ah. Ya, lum'ah dari kata lama'an, yang dia adalah masdar dari lama ayam la', berkilau ya, bercahaya. I'tiqad al-hadi, al-hadi itu artinya isim fa'il yang menghantarkan, menunjukkan ila sabili rasyad. Ya. Mu'allifuha, penyusunnya adalah huwa al-imamu Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali. Ini min kibari syuyukh madhabil Hanbali, merupakan diantara kibar masyaikh madhab Hanbali. Beliau terkenal sekali dalam madhab Hanbali. Level beliau mungkin kalau di madhab Syafi'i semisal An-Nawawi, ya, semisal An-Nawawi. Beliau adalah syekh madhab Hanbali. Walahu mu'allafatun, beliau memiliki berbagai karya di dalam fikih dan usul dan selainnya. Ya, semisal lahu min mu'allafatin fil fikhi, lahu min al mu'allafati fil fikhi, semisal umdatul fikih yang disyarah, ya, disyarah oleh Bahauddin murid beliau, kemudian disyarah oleh Syekh Jibrin, ya, dan yang lainnya. Nah, terkhusus umdatul fikih dahulu, ya, saya pernah mempelajari ini di ma'had bersama guru kami dahulu yang bermadhab Hanbali dengan syarah Bahauddin. Kemudian ada kitab Al-Muqni, ya, dan ini lebih besar daripada umdah dan absat, lebih luas permasalahannya. Summa Al-Kafi, ini lebih ausa, lebih luas daripada Muqni. Kemudian Al-Mughni, Al-Mughni ini yang dahsyat. Ini selevel dengan Al-Majmu' Syarhul Muhaddabnya An-Nawawi kalau di madhab Syafi'i. Ini kitab yang masyhur, Al-Mausu'ah, yang memuat ensiklopedia fikih, Al-Azimah, yang sangat agung besar sekali dalam fikih. Ya, istamala, buku ini berisi tentang al-kathirin min fikih salaf. Ya, banyak sekali fikih salaf dan madhahib al-arba'ah, empat madhab bi'adilatiha, dengan dalil-dalilnya. Summa yurajjihu al-qawla ar-rajiha fil ghalib. Kemudian beliau merajihkan pendapat yang paling kuat, ya, secara umum. Ya, karena beliau adalah Hanbali, maka beliau akan merujukkannya kebanyakan kepada sesuai dengan usul madhab Hanbali. Fi hadzal kitabi alladhi sara marji'an, yang di kitab tersebut, di bukti yang kemudian tarjih beliau di kitab Al-Mughni tadi menjadi marji'an, sumber rujukan di antara rujukan-rujukan fikih Islami, terutama dalam madhab Hanbali dan kaum muslimin secara umum. Ya. Dan beliau berjalan di usul Hanbali. Beliau adalah usuli, selain faqih, beliau adalah seorang usuli. Walahu fil usul, beliau punya kitab usul namanya Raudatul Nadir wa Jumnatul Manadir. Ini aslinya adalah kitabnya Al-Mustasfa Al-Ghazali. Al-Ghazali punya kitab usul fikih besar namanya Al-Mustasfa, diringkas oleh Ibnu Qudamah menjadi Raudatul Nadir wa Jumnatul Manadir, dan beliau memasukkan usul-usul dari madhab Hanbali. Ya. Walahu ghairu dhalika min al-mu'allafat fil wa'd, dan beliau memiliki karya yang lainnya dalam bab nasihat, semisal apa Minhajul Qasidin, ya, dan yang lainnya. Sama Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari bukunya Al-Ghazali, yaitu apa Ihya Ulumuddin wa fi sa'iril funun al-ilmiyah, dan di sebagian cabang-cabang keilmuan yang lainnya yang ilmiah. Wa fahuwa imamun jalilun, beliau adalah imam yang mulia. Wa min mu'allafatihi, diantara karya beliau fil aqidah, hadihi risalatu, yaitu risalah ini, yaitu lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabili rasyad. Nanti akan dijelaskan lum'ah dari kata laman, dari kata yaitu yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, lum'ah itu dari kata lama'an. Lama'an masdar dari lama'a yamla'u. Ya, lama'a yamla'u. Ya, lama'an ya, yang maknanya adalah berkilau. Ya. Kilauan lumatul i'tiqad, kilauan i'tiqad, keyakinan, keimanan. Al-hadi yang akan menghantarkan ya, yang akan menunjukkan ila sabilir rasyad, kepada jalan yang telah mendapatkan petunjuk. Nah. Faqad ihtamma ulama, dan para ulama telah memberikan perhatian rahimahullah taala, minhum di antara al-imam waminhum hadal imam, dan para ulama telah memberikan perhatian di dalam akidah, di antaranya adalah imam ini, yaitu Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Fi tawdihil aqidah as-sahihah, dalam menjelaskan akidah yang sahih, wa nafi ma'arika biha minasyubah, dan menafikan ya yang berkaitan dengan berbagai syubhat wa tashkikat, dan berbagai hal-hal yang mendangkalkan akidah, lihajatin ila dalik, lihajatin nasi ila dalik, karena memang kebutuhan manusia terhadap hal tersebut. Khususan terlebih khusus lagi ba'da dhaharat al-firaqu ad-dhalatu, terlebih khusus lagi setelah munculnya berbagai firqah, firaq jamak dari firqah, firqah kelompok-kelompok yang sesat, bi'aqaidiha wa syubhatiha, dengan berbagai akidah-akidahnya dan berbagai syubhatnya. Ihtajal ulama'u ila ayyubayyinu al-aqidata sahihata, maka para ulama memerlukan untuk menjelaskan akidah yang benar, wa yaruddu ala man khalafaha, dan menyanggah siapa saja yang menyelisihinya. Hada min qadimi zaman, ini sejak dahulu kala. Wal ulama'u muhtamuna bi amri al-aqidah, para ulama dahulu mereka sangat mementingkan perkara akidah. Fa'allafu fiha al-mu'allafati al-kathirata, maka mereka menulis berbagai karya tulis sangat banyak, minal mutaqaddimin wa minal mutaakhirin, dari kalangan ulama terdahulu maupun yang belakangan, tahta asma'in mukhtalifatin, dengan berbagai nama-nama yang beraneka ragam. Minhum, di antara mereka para ulama, man yusammi kutubal akidah bi kutubis sunnah, di antara para ulama ada yang menamakan buku-buku akidah dengan bi kutubis sunnah, kitabus sunnah. Semisal kitabus sunnah karya al-imam, ini udah dibaca belum? Nah, ini belum ya. Baik, berikutnya tafadhal Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, minhum man yusammi kutub al-aqidati bi kutubi sunnati, mithlu kitab sunnati li Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kitab sunnati lil Khallali, kitab sunnati li Ibn Abi Asim, wa minhum man yusammiha asy-syari'ata, mithlu kitab asy-syari'ati li Bajuri, wa minhum man yusammiha al-usul, mithlu kitab usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati illa likai illa ghairi dhalika, wa minhum man yusammiha bitauhidi, mithlu kitab tauhidi ibn Khuzaimah, kitab tauhidi ibn Mandah, kitab tauhidi li syaikh al-islam al-mujaddid al-syaikh Muhammad ibn Abdullah Abdul Wahhab, tajrid tauhidi lil imam al-allamah al-mu'arrikh al-maqrizi, wa minhum man yusammiha al-aqidata aw al-i'tiqada mithlu kitab al-aqidati al-tahawiyyi al-musammati bil-aqidati al-tahawiyyati wa mithlu al-aqidati al-wasitiyyati li-shaykh al-islami ibn taymiyyata wa mithlu hadha al-kitabi lum'atul i'tiqadi wa lum'atu min al-lama'ani wa huwa shayyu alladhi lahu nurun wa lahu lama'anin wa lahu lama'anun lama'an masdar, dia munsharif, bukannya ghair munsharif, dia munsharif. Terus fahiyalum'atun bima'na annaha talma'u wa tuniru li khilafi dhulmati wa munasabatu tasmiyatiha bil dhum'ati min ajli al farqi bainaha wa bain al kutubi al mudhlimati allati tushakkiku an-nasa fi aqaidihim. والاعتقاد مصدر اعتقاد وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب ويسمى بالإيمان فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحد. نعم. Maka di antara para ulama man yusammi kutub al-aqidah bi kutub sunnah. Semisal kitab sunnah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, semisal kitab sunnah Al-Khalal, sama ini murid Imam Ahmad. Kitab sunnah Ibn Abi Asim, ya, banyak ini kitab sunnah. Kemudian diantara ada juga yang menamakan Syarhus Sunnah Al-Barbahari, Syarhus Sunnah apa? Imam Al-Muzani, Usul Sunnah Ibnu Al-Humaidi, Usul Sunnah Imam Ahmad, ya, Usul Sunnah Ibnu Abi Zamanin, dan banyak lagi yang berjudul As-Sunnah atau Kitab As-Sunnah. Di antaranya ada yang menamakan kitab akidah ini dengan kitab Asy-Syariah, misalnya kitab Asy-Syariahnya Al-Ajuri. Ada yang menamakan dengan usul, yaitu al-usul al-i'tiqad al-sunnah wal-jamaah lillah-lillah-rika'i, karya al-imam al-lah-rika'i, dan seterusnya. Di antara yang menamakan dengan kitab Tauhid, misalnya kitab Tauhid Imamul A'immah Ibn Khuzaimah, kitab Tauhid Ibn Mandah, kitab Tauhid Syekh al-Islam Muhammad al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Cuma bedanya kalau kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, itu fokus di uluhiyah. Ya, kalau kitab Tauhid Ibn Khuzaimah, fokus di asma wa sifat. Wa minhum man yusamma bil al-aqidata awil i'tiqada misal kitab al-aqidat li-tahawi al-musammah al-musammatu bil aqidati al-tahawiyah. Ada yang menamakan kitab aqidah i'tiqad semisal aqidah al-tahawiyah atau aqidah wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam untuk ahli wasit, dan juga ada kitab ini yaitu kitab lumatul i'tiqad. Ada juga As-Sunani menulis kitab namanya Tathhirul I'tiqad. Walum'atu minal lama'an, itu dari kata lama'an. Apa itu? Asyai'ul ladhi lahu nurun, sesuatu yang memiliki cahaya. Dia adalah kilauan cahaya. Walahu lama'an, ya, dan dia memiliki lama'an. Lama'an sendiri masdar dari lama'a yalma'u. Afwan, lama'a yamla'u. Lama'a yamla'u apa? Lama'a yalma'u. Lama'a yalma'u. Nah ini lum'ah bimakna anha talma'. Lum'ah maknanya dia berkilau, watuniru, bercahaya. Bikhilafi zulmah, ini berbeda atau berlawanan dengan zulmah, kegelapan. Wa munasabatu tasmiyatiha bilum'ati, apa hubungan penamaan ini dengan lum'ah? Ya, lum'atul i'tiqad min ajlil farqi bainaha wa baina kutubil muzlimati, untuk membedakan antara buku ini dengan buku-buku yang gelap, penuh kegelapan, buku-buku sesat kalangan ahli bid'ah, allati tusyakkikun nasa fi aqaidihim, yang malah membuat manusia ragu, mendangkalkan manusia dalam akidah mereka. Wal i'tiqad itu adalah masdar dari i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, dan dia adalah al-yakin al-jazim, keyakinan yang kuat, allati ya'taqiduhu al-qalbu, yang diyakini oleh qalbu. Nah, ini dinamakan juga dengan iman atau i'tiqad atau iman, itu sama maknanya, sama. Nah, tafadhal berikutnya. Ya, Mustafa, Mustafa. Akhbirni. Malikati Sabah. Malikati Saba. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam, hasbuk. Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ayatun min kitabillah li'annaha nazalat ma'al Qur'an wa hiya ayatun min kitabillah lakinnaha ayatun mustaqillatun al-sahihi illa fi suratin namli fa'innaha baddu ayatin wa illa fahiya ayatun mustaqillatun laysat minal fatihati wala min bayriha minas suri suar minas suari wa innama tukra'u qabla surati laysat min surati min suratin muayyanatin illa fi namli fahiya baddu ayatin wa qawluhu bismillahi al-jarru wal-majruru muta'alifun bimuqaddari taqdiruhu astainu bi bismillahi au atabarruku bi bismillahi tabarroka ya tabarroku atabarruku bi bismillahi wal ismu makhudun minas sumuwi terus wa huwa irtifa'u au minas simati wa hiya alamat wa huwa ma yatamayyazu bihi asyaihu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wa da'a asma'a wa alimaha wa allamaha adama kama qala ta'ala wa allama adama asma'a kullaha asma'al asyai fa kullu syai'in lahu ismun yatamayyazu bihi. Ana hasbu. Dari mana tadi bacanya Mustafa ya? Walihada yaqulu Jibril, oleh karena itu Jibril berkata kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad SAW, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi bersabda, al-iman adalah anto menabilah, kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kau beriman pada takdir khairihi wa syarihi. Takdirnya itu apakah yang baik maupun yang buruk. Maka hadhil usulu al-i'tiqad, hadhil usulu al-i'tiqadi itu sama biarkanil iman. Maka prinsip-prinsip keyakinan ini dinamakan dengan rukun-rukun iman. Maka lumatul i'tiqad maknanya adalah bayanul i'tiqadis sahih alladhi yajibul iltizamu bihi. Maka lumatul i'tiqad maknanya adalah penjelasan i'tiqad, keyakinan yang sahih, yang wajib berkomitmen, berpegang dengannya. Wa tarku masiwahu, dan meninggalkan selainnya. Al-hadi ila sabili rasyad. Al-hadi maknanya al-mursyid, yang akan membimbing kepada jalan yang rosyad. Jalan rosyad itu didul ghai, lawan dari kata ghai, penyimpangan, wadolal, kesesatan. Ya. Fahadhal i'tiqadu yahdi ila tariqis sahih. Maka jalan i'tiqad ini akan menghantarkan kepada jalan yang sahih, yang muwasil ila Allah, yang akan menghantarkan seorang hamba kepada Allah. Ini bikhilafi aqaidi ahli dolal, berbeda dengan berbagai keyakinan orang-orang sesat. Maka itu semua akan menghantarkan kepada halak, kebinasaan, wa ilal ghawayah, kesesatan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini amalan sebagai aplikasi dari sunnah fi anna bismillahi. Fi anna bismillah, bismillahnya ini mimbabil hikayah. Ya, bismillahnya tetap di i'rab sebagai isim anna. Walaupun isim anna dia mesti dari mubtada, karena inna wa akhwatuha adalah min nawasikh mubtada khobar. Tapi bismillah ini isim anna min babil hikayah. Ya, dianggap aja gitu. Ya, yaitu sebagai aplikasi dari sunnah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim yubda'u biha fi kulli amrin dzibalin. Itu dimulai dengan bismillah tadi pada setiap perkara yang memiliki sesuatu yang penting, yang urgen. Fi kulli amrin lahu sya'nun wa ahamiyatun. Ya, memiliki, yaitu pada setiap perkara yang memiliki sya'nun, kedudukan dan urgensi. yubda'u biha, dimulai dengannya, bin nutqi, dalam ucapan. Wa yubda'u biha fil kitabati, di ucapan maupun di penulisan. Sebagaimana Allah memulai kitabnya Al-Quranul Karim dengannya, biha, dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a biha, dan Allah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini, fi kulla suratin, semua surat minal Quranul Karim. Kama katabaha Sulaimanu alaihissalam. Sebagaimana Sulaiman menulisnya ya, dalam kitabnya, suratnya yang ditujukan kepada Bilqis Malikati Saba, ratu negeri Saba. Ya, Allah berfirman mengenai hal ini, qalat ya ayyuhal mala', ini ratu Bilqis berkata, wahai para pembesar, inni ulkiya. Ulkiya itu kan dilemparkan, dikirimkan kepadaku kitabun, sebuah surat, kitab karim yang mulia, innahu min Sulaiman, ini dari Raja Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai, isinya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ayatun min kitabillah. Ini adalah ayat dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, yanha nazalat ma Al-Qur'an, karena diturunkan ya bersama dengan Qur'an, yaitu ayat dari kitab Allah. Lakinnaha ayatun mustaqilatun ala sahih. Nah, ini ala sahih menurut pendapat madhab Hanbali. Syekh Shalih Al-Fauzan, sebagaimana keumuman ulama madhab Hanbali di Saudi Arabia, memandang bahwasanya bismillah yang masuk dalam ayat Quran itu hanya surah An-Naml, ya, hanya di surah An-Naml. Nah, kalau bismillah sendiri itu ayat, jadi Syekh Shalih Al-Fauzan menganggap itu ayat tersendiri, bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi bismillah itu ayat, tetapi kalau di Al-Fatihah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kalau dalam madhab Syafi'i, oh enggak, itu bagian dari Al-Fatihah. Makanya dalam madhab Syafi'i, sholat jahriyah tidak membaca basmalah, sholatnya tidak sah. Ya, dalam madhab Syafi'i tidak membaca basmalah dengan jahriyah, sholatnya tidak sah. Maka kalau antum ngimamin di tempat yang madhabnya Syafi'i, ya jaharkan aja. Memangnya kenapa? Dalam madhab Hanbali pun juga gak masalah dijaharkan. Ya. Tapi kan sunnah. Sunnah menurut pemahaman siapa? Pemahaman antum atau imam yang antum takliti? Nah, kalau imam yang antum takliti, maka berhadapan dengan imam Syafi'i. Nah, karena imam Syafi'i berbeda dengan itu. Ya. Imam Syafi'i berpandangan, oh enggak, ada pun hadis-hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memulai sholatnya dengan bismillah. Ya enggak? Kata Anas. Bada Rasulullah SAW iftataha sholatahu bi alhamdulillah. Rasul memulai sholatnya dengan alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i. Ya. Di kitab beliau Ma'rifatus Sunan wal Asar, ini juga dikutip oleh Al-Baihaqi di Sunanul Kubra. Al-Baihaqi juga menuliskan ini di Ma'rifatus Sunan wal Asar. Itu maksudnya setelah Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu sudah aksiomatik dipahami Nabi membaca bismillah duluan. Sama ketika Rasulullah SAW memulai salat Jumat membaca apa? Surah As-Sajdah di rakaat pertama dan surah Ad-Dahr al-Insan halata al-Insan. Hinu min ad-dahr. Nah, perhatikan. Al-Fatihahnya mana? Enggak disebutin dalam riwayat tersebut, ya enggak? Rasulullah membaca di salat Maghrib surat ini. Al-Fatihahnya enggak disebut. Membaca di surat Zuhur surat ini, Al-Fatihahnya enggak disebut. Apakah dipahami Al-Fatihah enggak dibaca? Siapa yang memahami demikian? Itu udah aksiomatik, dipahami. Sama kata Imam Syafi'i, hadis-hadis yang menyatakan iftataha Rasulullah SAW salatahu bi alhamdulillah, itu ba'da maqala bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, ya. Jadi antum yang mensirkan bismillah, pasti antum bertaklid kepada imam, minimal Imam Ahmad. Bukan minimal lagi, maksimal itu mah. Nah, berarti berhadapan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan apa? Salat yang tidak dijaharkan basmalah batal. Batal, ya. Tidak sah. Tidak sah. Maka jangan heran ketika ada jamaah amum antum jadi imam langsung, oh Wahabi kan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Entar habis itu dia iqomah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini aliran baru nih. Emangnya saya kenapa? Ini paham fikih makanya. Kalau paham fikih, memangnya salah saya apa? Salah kamu banyak. Gitu. Salah saya apa? Salah kamu banyak. Udah tahu makmumnya mayoritas Syafi'iyah. begitu. Baik, barakallahu fikum. Ana lagi tadi. Wala min ghairiha min aswar, dan bukan bagian darinya dari surat-surat yang lainnya. Ini tuqra'u qabla surah, dibaca sebelum surat. Laisat min suratin, bukan bagian dari surat. Muayyanah ila fil naml, kecuali naml. Fahiya ba'dul ayatin, kalau di surat naml itu sebagai bagian dari ayat. Ini syekh menurut pendapat mazhab Hanbali. Siapa di sini imamnya nih? Mazhabnya Hanbali nih. Buku Hanbali apa yang akan terbaca di sini? Hah? Saya di sini Repi. Buku Hanbali apa yang akan terbaca di sini? Apa yang akan terpelajari buku Hanbali? Hah? Siapa? Jaki. Siapa lagi sini? Ihsan. Ayo. Ayo ngaku. Buku Hanbali apa yang akan terbaca? Jangan-jangan buku Hanbali enggak pernah baca juga, enggak ngerti. Hah? Ah, ini ya. Udah ngerti sekarang? Paham? Ya. Taib, qaulu bismillah jar majrur, bismi ba'nya harfu jar, isminya itu majrur, muta'alliq bi muqaddar. Ini para ulama ketika mentakdirkannya ini berbeda-beda. Ya. Amilnya berbeda-beda. Ini memang semuanya rata-rata sepakat muta'alliq, tetapi amilnya itu berbeda-beda. Namanya jar majrur, dia huruf-huruf itu dhaif. Pasti dia punya mu'allaq, tempat dia bergantung, tempat dia bersandar. Namun mu'allaqnya itu berbeda-beda. Ada yang menyatakan isim, ada yang menyatakan fi'il. Namun yang rajih mu'allaqnya adalah fi'il. Nah, tapi mu'allaqnya itu beraneka ragam, sesuai dengan konteks. Kalau antum lagi makan, bismillah. Hah? Bismillah. Antum lagi nulis, bismillah. Lagi baca kitab, bismillah. Sesuai dengan konteks. Ya, kalau lagi baca kitab, bismillahi aqra. Lagi nulis, bismillahi usannif, uallif. Ya. Lagi makan, bismillahi akul. Ya. Paham sini? Lagi minum, bismillahi asyrab. Nah, sesuai dengan konteks. Ya. Tapi di sini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Karena ba'nya di sini, bismillah, ba'nya di sini, huruf ba' jar, itu maknanya ba' isti'anah. Ba' isti'anah. Paham sini? Kalau Mu'tazilah, gak mau pakai ba' isti'anah. Itu ba' musahabah. Huruf ba musahabah. Apa itu ba musahabah? Yang menyertai aja. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniat. Jadi amal selalu innamal a'malu binniat. Jadi niat itu senantiasa menyertai amal, atau amal selalu menyertai niat. Nah, tapi kalau dalam bismillahirrahmanirrahim itu bukan ba musahabah. Tapi kalau Mu'tazilah pakai musahabah semua, enggak mau pakai ba isti'anah. Kenapa demikian? Kalau pakai isti'anah bismillahi takdirnya, misalkan akro, maka aktivitas dia berarti ditakdirkan oleh Allah. Nah, Mu'tazilah adalah qadariyah, mengingkari takdir. Maka mereka mengingkari amal, aktivitas mereka itu diatur oleh Allah, karena mereka yang menentukan sendiri. Makanya mereka menyatakan ba'nya bukan ba' isti'anah, tapi ba' musahabah, ba' yang menyertai saja. Sudah adzan zuhur, kita lanjut lagi nanti. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila hadza, astaghfirullah wa atubu ilaik.